Pemimpin hanya bicara adalah pemimpin tanpa karya. Pemimpin hanya bicara, ya bicara dan bicara dan bicara. Hanya itu yang mampu dilakukannya. Ketika orang mendebat akan keputusannya, lagi-lagi ia menjawab hanya dengan bicara. Karyanya hanya dalam kata, akan segera, kita akan melakukan ini, kita akan melakukan itu. Tapi Anda tak akan pernah menemukannya dalam kenyataan. Pemimpin hanya bicara, tak ada karya. Karya swasta, karya perorangan yang memberikan nilai tambah bagi dia dengan segera digugatnya. Itu adalah buah karyanya. Bilakah ia mengatakannya? Lagi-lagi ketika ia bicara. Ia tak malu untuk menganggap itu sebagai buah karyanya. Padahal itu tak pernah dipikirkannya, apalagi dilakukannya. Bicara dan bicara, ia hanya bicara. Kemampuan bicara yang seharusnya menjadi baik ternyata menjadi malapetaka yang membuat dia hanya berhasil dengan bicara dan bicara. Bagaimana mungkin pemimpin hanya bicara bisa naik ke pentas kekuasaan? Jawabannya sederhana. Karena Anda dan saya, rakyat tak lagi bijak. Kita hanya terpukau pada retorika kosong. Kita hanya tertarik kepada ucapan-ucapan muluk yang tak pernah teruji. Kita tak pernah mencermati pemimpin dalam jangka panjang. Semua berlangsung hanya dalam jangka yang sangat singkat. Kita membuat keputusan salah yang berakibat sangat fatal, panjang, dan sangat menyesakkan. Kalaupun penyesalan tiba, periode sudah menjadi miliknya. Dan celakanya, ketika pemilihan datang lagi, lagi-lagi kita terjebak oleh si pemimpin hanya bicara. Ya, memang bicaranya menarik. Ya, memang bicaranya luar biasa. Retorika yang sangat menggugah hati. Tapi sayang, kita tak pernah melihat buah karya di dalam kehidupannya. Ada banyak pemimpin yang berkarya nyata, tapi tak mampu bicara. Mereka terbata-bata dalam menyusun kata. Apalagi di debat, mereka seakan-akan tersumbat, tak bisa mengeluarkan kata. Namun tangan mereka rajin berkarya. Mereka bekerja dan bekerja. Buahnya sangat nyata. Tapi seringkali mereka tenggelam oleh pemimpin hanya bicara. Bicara dan bicara. Lagi-lagi, pemimpin yang tak bicara, hasil karyanya pun digugat menjadi milik si pemimpin hanya bicara. Awas, jangan celaka dengan memilih pemimpin banyak bicara. Semoga Anda tahu mana pemimpin yang berkarya. Bersama saya, Bigman Sirait.